طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Halaman 9 baris paling bawah. Itu Pak Surya. Halaman 9 baris paling bawah. Kitab yang kita baca ringkasan karya Ibnul Qayyim yang berjudul Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim untuk menerangkan cara dan langkah menjadi hamba yang selalu bersabar dan terus bersyukur. Betul enggak Mas Ani? Halaman 9 baris paling bawah. Baik, qala rahimahullah wa qila, ada juga yang berpendapat tentang definisi dan pengertian sabar. As-sabru thabatu ba'ithil aqli wad-dini fi muqabalati ba'ithil hawa wasyahwati. Sabar itu kekuatan akal dan agama untuk menghadapi kekuatan hawa nafsu dan syahwat. Dalam arti, manusia memiliki hawa nafsu dan terus tergoda dengan syahwat. Apakah terbawa hawa nafsu itu diikuti, syahwatnya dituruti, itu tergantung dari kekuatan akal dan agamanya. Oleh sebab itu, memperkuat akal, yang dimaksud adalah akal sehat, demikian juga mendirikan pondasi agama yang baik, akan menjadi sebuah kekuatan untuk mengekang hawa nafsu dan mengendalikan syahwat. Qala rahimahullah, wa ma'na hadza, artinya anna taba'a yataqadha ma yuhibbu, bahwa tabiat manusia, pembawaannya, selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia suka. Wabaitul akli wadini yamna'u minhu. Akan tetapi kekuatan akal dan agama terus berusaha untuk menghalangi dan mencegahnya. Artinya apa? Tidak semua yang disenangi itu kemudian dituruti. Tidak setiap yang diinginkan kemudian diupayakan. Tetapi harus ada timbangan dan batasannya, dan yang menentukan timbangan serta batasan itu adalah agama. Kata Ibnul Qayyim, wal harbu qa'imatun bainahuma wa hiya sijalun. Peperangan itu akan terus berlangsung antara hawa nafsu dan syahwat dengan agama dan akal sehat. Ini akan terus terjadi al harbu, perang dan pertentangan. Wa ma'raku hadhil harbi qalbul abdi. Lokasi peperangan itu ada di dalam hati hamba. Was-sabru was-syaja'atu was-sabatu. Kesabaran, keberanian dan juga keteguhan. Ya, dan itu sebenarnya sangat bisa kita rasakan. Ya, muncul keinginan-keinginan negatif, kemudian timbul pikiran-pikiran yang buruk yang kaitannya tentang hawa nafsu dan syahwat. Godaan itu selalu ada. Maka banyak langkah yang harusnya ditempuh. Yang paling terpenting langkahnya apa? Menghindar dan menjauh dari sebab-sebab yang bisa menyalakan, dan memantik syahwat. Itu cara yang sangat ampuh. Dan tentu yang lebih ampuh lagi adalah ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita bicarakan adalah ikhtiar dan usaha. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, betul. Ya. Ada anak muda datang di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis itu para sahabat juga banyak yang hadir. Anak muda itu mungkin lugu, tidak tahu. Dia bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izin li bizina, ya Rasulullah. Tolong saya dikasih izin dong untuk berbuat zina." Ini para sahabat kan marah, tersinggung mereka. Karena sikap dan ucapan anak muda itu ya kurang ajar, tidak sopan. Sampai-sampai sebagian sahabat sudah mau bergerak, bereaksi jelaslah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, biarkan. Nah, jangan ganggu dia. Kemari mendekat wahai anak muda. Nabi Muhammad saja enggak tersinggung. Nabi Muhammad bukan kemudian jengkel. Karena beliau adalah orang yang paling bersabar. Anak muda itu dipanggil mendekat sini. Nabi Muhammad ajak diskusi itu, diajak berbicara, diajak berpikir menggunakan akalnya. Kamu rela kalau perbuatan semacam itu terjadi pada ibumu? Enggak mau, Rasul. Pokoknya saya bersumpah enggak mau saya. Jiwaku sebagai tebusannya. Baik. Apakah kamu rela kalau perbuatan semacam itu terjadi pada bibimu? Tidak, wahai Rasulullah. Terus pertanyaan itu diajukan. Kalau itu terjadi kepada anak perempuanmu, kalau kau punya anak perempuan, enggak mau. Kamu rela kalau itu terjadi pada kakakmu atau adik perempuanmu, enggak mau. Ini kan diajak berbicara nih, akal sehatnya disentuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, orang lain juga sama. Semua orang tidak ada yang rela. Ya, apabila ibunya, bibinya, saudara perempuannya, anak perempuannya mengalami apa yang engkau inginkan tadi, ya, untuk melakukan perbuatan zina. Nah, di situ kan diajak berpikir, oh iya ya, orang lain tentu juga tidak akan rela, sebagaimana dirinya juga tidak akan rela. Nah, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mendoakan anak muda itu sambil diusap dadanya. Nabi mendoakan, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzanbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hatinya, ampuni dosanya, jagalah kemaluannya. Sejak saat itu tidak lagi muncul keinginan-keinginan negatif dari anak muda tersebut. Ya. Itu jelas doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi persoalan adalah ketika sumber-sumber yang bisa memantik syahwat itu justru didekati. Nah. Sehingga pada saat syahwatnya itu kemudian menyala, terbakar, baru dia bilang terpaksa. Enggak ada pilihan yang lain. Amin. Padahal kenapa dia datangin juga yang seperti itu? Contohnya satu ikhtilat. Ya. Kerja dalam satu ruangan antara laki-laki dan perempuan. Ya kan? Berhadapan-hadapan. Durasi berbicara, interaksi dan ngobrolnya itu lebih banyak dan lebih intens dibandingkan dengan istrinya sendiri, atau kalau yang perempuan itu dibandingkan dengan suaminya yang ada di rumah. Dari pagi sampai sore. Ya kan? Curhat-curhatan, saling mendukung, saling membantu, saling memuji, saling apresiasi, udah satu ruangan. Maka cerita perselingkuhan itu nyata dan memang banyak sekali terjadi. Nah, tiap hari ketemu, tiap waktu seperti itu. Terus kalau sudah terjadi, siapa yang dia salahkan dan apa yang akan dia jadikan sebagai alasan? Ya. Itu kesalahan yang paling besar adalah kenapa dia datangi tempat-tempat seperti itu. Mestinya ya, dia ambil sebuah keputusan, enggak, saya enggak mau kerja lagi di tempat seperti itu. Ya. Atau misalkan secara sengaja membuka aplikasi-aplikasi yang memang dibuat itu untuk mendukung perbuatan-perbuatan tidak terpuji semacam itu. Dia daftar, dia jadi anggota, member, ya kan? Aplikasi seperti itu kan yang gratis banyak. Kasihan anak-anak muda kita. Sebenarnya yang kasihan bukan cuma anak muda, yang tua-tua juga ada yang kena, ya kan? Udah akhirnya ketemu. Na'udzubillah. Ya kan? Pacaran juga seperti itu. Atau materi-materi yang sifatnya vulgar dan pornografi. Ya. Maka ketika ada anak muda, katakan santri, bilang dan curhat, "Ustaz, saya sudah pengen menikah, gak bisa tahan lagi." Justru yang kita selesaikan adalah, "Lah, kamu selama ini melakukan hal-hal yang memantik syahwat itu atau tidak?" Kan gitu. Kalau kamu lakukan itu berarti ya berhenti dulu, jangan kemudian terburu-buru memvonis, "Saya sudah saatnya wajib menikah." Ya kamu ngobrolnya yang vulgar. Yang kamu baca, yang kamu tonton yang vulgar. Iya. Matamu tidak dikendalikan, pandanganmu tidak diturunkan. Ya jelaslah syahwatnya terpantik, syahwatnya jelas nyala. Ya. Tapi kalau dijauhi dan dihindari, biiznillah. Enggak akan nyala, enggak ada yang ngomporin kok. Enggak ada yang ngomporin. Doa itu juga penting. Baik. Demikian juga misalkan kasus pencurian. Ya, bagaimana dia tidak kemudian mencuri? Wong dia hidup dan tumbuhnya di lingkungan para pencuri. Sehingga pencurian itu dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan biasa. Bahkan tertanam dalam pikirannya, kalau tidak mencuri ya punyanya akan dicuri. Milih mana? Nyolong apa dicolong? Itu pendidikan di lingkungan yang buruk seperti itu. Ya selama dia ada di lingkungan itu ya pasti akan selalu menjadi korban hawa nafsu. Maka langkah yang pertama, tinggalkan, jauhi itu. Jauhi itu. Omongannya kotor, suka misu-misu anak-anak, katakan seperti itu, atau anak muda. Berangkat ke sekolah, ya di sekolah misuh dia. Ikut di pondok, tetap aja misuh-misuh dia di pondok. Omongannya kotor, jelek. Mau dinasehati 1001 kali, tiap pagi, petang, sore diomongin, bahkan 1000000 kali diingatkan, percuma. Kalau ternyata tinggalnya masih di lingkungan yang seperti itu. Mohon maaf, dia tinggalnya di lingkungan pasar. Dia tinggalnya di belakang terminal. Bukan berarti kemudian kita, tapi itu kenyataannya kok. Di tempat-tempat seperti itu yang namanya misuh-misuh biasa. Tiap kali datang ke pondok dinasihati, "Gak boleh mas ngomong seperti itu kotor, itu jelek." Ya kan? Baru diomongin, keluar dari ruangan kantor, udah misu-misu lagi. Hari itu bersih. Ya oh gak boleh tuh ngomong kayak gini. Pulang dia dapat lagi kata-kata yang baru, sama-sama misuhnya juga. Kenapa? Itu loh, akarnya gak diputus. Ya kan? Akarnya tidak diputus. Ya kalau akarnya gak diputus, dia tumbuh terus. Ya. Sama juga dengan apa, kebiasaan berbohong. Maka yang namanya hawa nafsu, atau kemudian juga disebut dengan syahwat itu ya. Nah, langkah pertama itu putus dulu akarnya. Itu orang yang membunuh sampai 100 nyawa. Kisahnya sudah masyhur. Apa yang disarankan oleh alim atau orang yang berilmu itu kepada si pembunuh? Sarannya kan, tinggalkan kampungmu, pindah saja ke kampung sana. Fa inna biha unasan salihin. Karena di kampung itu penduduknya orang-orang yang salih. Langkah pertama, tinggalkan, putus hubungan. Ya. Tukang judi begitu juga sama. Selama nomor kontaknya nggak dia ganti, dihubungin terus. Oh, udah ganti aja tetap dicari di rumahnya. Maka kalau ingin betul-betul putus, tinggalkan masa lalu itu dengan sepenuhnya. Nomornya diganti, rumahnya ganti, hilangkan jejak, ya kan, pindah ke tempat yang lain. Fa inna biha unasan salihin. Kalau enggak, datangin terus. Apalagi kalau ini bisa dijadikan sapi perah. Ya. Sapi perah. masih muda, uangnya banyak, bisa dibohongin, ya kan? Sekali dua kali tiga kali memang disengajakan untuk menang, tapi berikutnya habis sampai usahanya ludes. Akhirnya taubat, nunggu habis dulu baru taubat, ya kan? Nunggu banyak apa tanggungan dan utang dulu baru apa ingin mendekat kepada Allah. Alhamdulillah masih ingin taubat, alhamdulillah masih mau mendekat. Nah, tapi kalau ingin betul-betul berhenti ya tinggalkan semua jejak itu, ya kan? Ganti nomor handphone, pergi, tinggalkan tempat itu, cari tempat yang lain. Nggak usah cerita-cerita lagi, oh aku saya pindah nih kini, dicari itu. Nah, itu langkah yang pertama, putus dulu. Kemudian berbarengan dengan itu adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu ada peperangan di dalam hati hamba. Itu ada perang batin kalau kita bilang, perang hati. Antara ini negatif, ini positif, ini enggak enak, ini enak. Ini pekiwoh, ini piye ya. Maka apa? Kekuatan agama, demikian juga kekuatan akal sehat itu perlu diperhatikan. Qala rahimallah al-babu tsalits. Bab yang ketiga. Qala rahimallah fi bayani asma'is sabri bil idafati ila muta'allaqihi. Muta'allaqihi. Bab yang ketiga ini menjelaskan tentang nama-nama bentuk kesabaran bila dikaitkan dengan objeknya. Sama-sama sabar tapi udah beda nama. Kenapa? Beda objeknya. Akan diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Maksudnya apa sih? Qala rahimallah lamma kana sabrul mahmudu, yang namanya sabar terpuji itu, huwa sabrun nafsaniyul ikhtiyari. Sabar dengan berdasarkan pilihan dan kesadaran. Ikhtiyari itu pilihan dan kesadaran. An-nafsani itu merupakan karakter pribadi. Jadi bukan karena dipaksa, bukan dalam tekanan, bukan karena sudah, oh gak ada pilihan yang lain, bukan. Tapi betul-betul al-ikhtiyari, itu yang dipilih secara sadar. An-ijabati da'il hawal madhmum. Nah, untuk menahan diri, dan itu sebuah pilihan untuk apa? Menyambut godaan hawa nafsu yang tercela. Kanat maratibuhu wa asma'uhu bihasabi muta'allaqihi. Maka tingkatan dan nama-nama bentuk kesabaran itu tergantung dari objeknya apa. Fa innahu in kana sabran an syahwatil farjil muharramati summiya iffatan. Apabila sabar menahan diri untuk tidak mengikuti syahwat kemaluan yang diharamkan, sabar itu dinamakan iffah. Jadi kalau iffah itu artinya sering kita artikan menjaga kehormatan, gitu ya. Afif, afifah. Itu dari bahasa apa? Iffah. Iffah itu apa sih? Iffah itu adalah menjaga diri untuk tidak, supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram yang terkait dengan kemaluan. Yang dimaksud di sini bukan cuma zina, tetapi semua penyimpangan seksual. Ya. Semua penyimpangan seksual, LGBT. Ya kan? Itu kan goda-godaannya besar sekali di zaman sekarang ini. Komunitas-komunitas itu na'udzubillah. Ya. Saya pernah diundang secara khusus oleh Bupati Pangandaran beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Bupati langsung di masjidnya Bu Susi waktu itu ya. Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan itu. Itu yang memberikan apa pengantar itu Pak Bupatinya. Kenapa? Karena beliau sangat prihatin di wilayah yang beliau pimpin, komunitas-komunitas LGBT itu sangat banyak. Ini seorang bupati loh. Ya, bupati pertama tapi periode yang kedua waktu itu. Jadi kita yang diundang banyak, masyarakat juga, beberapa perwakilan dari instansi juga diundang. Itu contoh nyata itu. Di apa namanya, di perumahan, salah satu perumahan di Kota Cilengsi juga seperti itu. Kenapa? Di Jogja komunitas-komunitas naudzubillah, komunitas privat. Itu isinya anak-anak muda yang mengalami penyimpangan seksual. Dalam hal ini yang sedang saya ceritakan adalah homoseksual, laki-laki dengan laki-laki. Untuk diterima menjadi anggota itu harus mengirim satu bentuk video yang menggambarkan dirinya melakukan perbuatan menyimpang itu ke admin. Kalau dia tidak menunjukkan videonya, gak mungkin dimasukkan di grup. Na'udzubillah. Pesertanya ribuan, belasan ribu bahkan yang di Cilengsi itu. Jadi penyimpangan-penyimpangan seksual seperti itu, na'udzubillah. Ini tugas kita loh, bersama-sama. Makanya anak-anak kita, mereka yang sehat-sehat itu, mereka yang berlimpah energi, jangan dibiarkan begitu saja. Kasih kegiatan-kegiatan yang positif, walaupun itu sifatnya mubah. Jangan kemudian kita mengatakan, ah itu apa, olahraga apa itu, permainan apa itu, menyia-nyiakan waktu. Tapi di saat yang sama waktu mereka tersia-siakan. Kita cuma bilang yang penting belajar, belajar, belajar, belajar. Iya, belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Di luar jam belajar mereka ngapain? Sudahlah, kita harus akui sekarang zamannya berbeda dengan zaman kita dulu. Tantangan di masa sekarang itu sangat berat sekali. Maka privat renang, privat bela diri, ya, privat apa berkuda, kemudian privat naik gunung, ya, privat voli, privat bola. Yang penting apa namanya, sesama kita, bukan kemudian dicampur dengan yang awam, laki-laki dan perempuan, bukan itu maksudnya. Tetapi di internal kita sajalah, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, diperas dan dihabiskan energinya untuk hal-hal yang positif. Sekali lagi, kenyataannya memang demikian sekarang. Nah, itu termasuk demikian juga, ya kan? Termasuk juga apa namanya, penyimpangan-penyimpangan seksual yang lainnya. Ketika seseorang itu bersabar untuk tidak melakukan yang terlarang itu, disebut memiliki iffah. Ya, disebut memiliki iffah. Termasuk mohon maaf, ya misalkan masturbasi, onani dan yang semisalnya, itu juga termasuk penyimpangan seksual yang dilarang di dalam agama. Para ulama mengharamkan. Maka menahan diri untuk tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu, sabar, tetapi ada nama khusus, disebut dengan apa? Iffah, menjaga kehormatan diri. Ini mau tidak mau kita ceritakan dan kita sampaikan supaya paham. Qala rahimallahu wa in kana an syahwatil batni, tapi kalau yang dimaksud adalah syahwat perut, wa adami atasarru'i ila ta'am, tidak kemudian dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, au tanawuli ma la yajmulu minhu, atau mengkonsumsi makanan yang tidak baik, dia sabar. Summiya syarafa nafsin wa syiba'a nafsin. Sabar, iya, sabar untuk tidak apa makan yang memadharatkan. Sabar. Padahal sudah ditawarkan makanan, tapi ternyata makanan itu mengandung unsur yang haram. Sabar dia. Udah betul-betul kenyang, ditawari makan, ya makan. Atas keinginan dia. Nah, kalau dia tolak itu semua, dia sabar, disebut syaraf nafas. Wasumiya dhibbuhu, sementara yang mengikuti syahwat perut disebut syarahan wa dana'atan wa wada'atan nafsin, disebut syarah, dana'ah dan wada'at nafs. Wada'at nafs, ini secara bahasa. Kan ada orang yang begitu. Jadi makan itu betul-betul menyita waktu. Prosesnya sampai berjam-jam. Dia persulit dirinya sendiri. Harus pakai begini, harus ditata begini, ini segala macam. Ya. Mau makan saja harus ke sana, harus ke sini. Sampai 1 jam, 2 jam perjalanan. Kulineran katanya. Berburu makanan misalkan. Kalau sekaligus sambil jalan enggak masalah, tapi ini memang diniatkan, yuk ke sana yuk. Perjalanan 4 jam cuma pengin nyoba mie ayam misalkan. Penasaran, wow mie ayam enak ya. Ayo semangat, semangat. Nah ini perjalanan 2 jam, 3 jam. Apa enggak aman? Kecuali kalau, oh gitu sih mie ayam terkenal. Ya mampir ya. Enggak ada masalah, lain cerita. Taib, itu disebut dengan syahwatul batni. Syahwat perut. Ya kan? Pokoknya semua makanan satu meja lengkap ini. Ini cicip, makan, cicip, makan, cicip. Semuanya, wah wow, enak ini. Selesai makan banyak yang sisa. Disebut syarah, dana'ah, wada'at nafs. Sementara yang sabar untuk tidak melakukan hal itu disebut syaraf nafs. Qala rahimallahu wa in kana an fudulil aishi summiya zuhdan. Kalau seseorang itu bersabar ya, an fudulil aishi, sabar menahan diri untuk tidak berlebihan terkait tentang kebutuhan hidup. Dia cukupnya satu piring. Ya. Satu piring itu sudah lebih dari cukup. Maka selebihnya dia batasi. Ya. Bajunya cukup. Misalkan 10 pasang. Lebih dari itu, enggak lah. Saya sudah cukup 10 pasang. Bahkan ada saya cukup 5 pasang. Bahkan para ulama kita termasuk para sahabat, mereka bilang cukup 2 pasang. Satu yang dipakai, satu yang dijemur. Yang dicuci, yang disiapkan. Nah, rumah juga seperti itu. Ah, kami cukup 3 kamar. Iya kan? Enggak usah nambah lagi. Nah. Oh, kendaraan. Kami cukup 1 mobil atau kami cukup sepeda motor 2 unit. Yang dibutuhkan yang secukupnya. Lebih dari itu ketika seseorang menahan diri enggak pun cekap loh. Itu disebut dengan zuhud. Sabar? Ya, itu sabar namanya. Tapi sabar ini kan istilah yang masih luas. Kemudian bagian perbagiannya tergantung dengan objeknya, ternyata punya istilah lain. Ada nama tersendiri. Disebut dengan apa? Zuhud. Wa dhidduhu hirsan. Lawannya, anonimnya adalah hirsan. Hirsan itu apa? Rakus. Siji wis cukup njaluk loro. Padahal setelah dikasih 2 juga enggak habis dia. Minum 5 jenis. Iya kan. Ini sing wedang wuh panas, iki es jeruk, ini es leci, ya kan. Ini es teler, yang ini misalkan apa lagi? Kopi. Cek kabeh iki. Enak. Enak. Enak. Enak. Wah. Perang perut itu. Iya kan? Perang perut. Akhirnya perutnya jadi warung minuman nanti, ya. Warung minuman, semuanya gitu. Ini padahal yang dia perlukan satu gelas sajalah. Mau kopi silakan, mau jus monggo, ya kan? Mau es apa? Nggak ada es wedang uwuh ya? Itu ngomongnya wedang uwuh atau es jeruk aja cukup sebenarnya. Selebihnya dia nggak, sudah cukup. Matur nuwun, terima kasih. Itu disebut dengan zuhud. Tapi kalau dia ikuti semua keinginan itu, padahal sudah lebih dari cukup, dinamakan hirs. Qala wa in kana ala qadrin yakfi minad dunya summiya qana'atan wa didduha al-hirsu aydan. Hampir sama kalau seseorang itu mencukupkan diri dari kebutuhan dunia disebut qana'ah. Kalau zuhud itu menahan diri dari hal yang lebih dari apa yang dia perlukan. Kalau seseorang itu merasa cukup dengan apa yang ada disebut dengan qana'ah. Lawan katanya al-hirsu aidan, hirs juga kita terjemahkan ambisius, ya kan, tamak. Qala wa in kana an ijabati da'il ghadabi summiya hilman. Kalau sabarnya dia supaya tidak marah, dia tahan diri, ini disebut hilm. Hilmun, hilman, hilmin. Kita bilang hilm. Wa dhidduhu tasarru'an. Lawan katanya tasarru. Tasarru itu apa? Temperamen. Senggol sedikit, bacok. Ya. dia omongin sedikit, balesnya tut-tut-tut-tut. Kayak senjata otomatis aja. Padahal cuma dibilang, "Mas, mbok minggir sithik." "Oh, jenengan kurang ngerti, aku ket mau ki nganu ngene." Ya, sudah gitu. Padahal cuma dibilang, "Mas, minggir sedikit." Kan itu. Itu tapi balesnya itu kayak senjata otomatis. Itu disebut dengan apa? Tasarru. Tapi kalau diomongi macam-macam, dicela, dicaci maki segala macam, tetap jane arep nesu tapi ditahan-tahan. Itu namanya apa? Sabar? Iya, sabar, tapi masih secara umum. Tapi secara spesifik disebut apa? Hilm. Qala wa falahu inda kulli fi'lin wa tarkin ismun. Sehingga setiap berbuat atau setiap dia meninggalkan sesuatu, ismun, ada istilahnya tersendiri. Ya khussuhu, yang khusus, bihasabi muta'allaqihi, sesuai dengan objeknya. Wal ismul jami'u lidhalika kullihi as-sabru, istilah yang mencakup itu semua tadi dinamakan sabar, sabr. Wa hadza yadulluka, ini semua menunjukkan kepada anda, alartibati maqamatid dini kulliha, bahwa ada keterkaitan kuat antara tingkatan-tingkatan agama, bisabri min awwaliha ila akhiriha. Itu punya ikatan yang kuat dengan kesabaran dari awal hingga akhir. Jadi semua praktek beragama dan seluruh syariat Islam itu sangat terkait dengan apa? Kesabaran. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala al-babur rabi'u. Bab yang keempat. Al-farqu baina sabri wa tasabburi wal istibari wal musabarati. Perbedaan antara sabar, tasabbur, istibar, dan musabarah. Asal katanya sama dari sabara. Asal katanya sama dari sabara. Sad itu fa fi'il, ba itu ain fi'il, ra itu lam fi'il. Tetapi dalam bahasa Arab kemudian ditasrif. Ditasrif itu diubah-ubah bentuknya, diberi tambahan atau dikurangi. Dari sabara menjadi tasabbara. Tambahan ta, ba-nya ditasydid. Istibara, istabara. Ada tambahan alif kemudian ta yang aslinya adalah ta, wazannya is. Ifta'ala istabara, taknya menjadi ta istabara. Kemudian yang keempat al-musabarah, dari sabara yusabiru musabaratan. Ternyata artinya juga beda. Qala al-farku baina hadhil asma'i bihasabi halil abdi fi nafsihi wa halihi ma'a ghairihi. Perbedaan pada istilah-istilah di atas itu sesuai kondisi hamba pada dirinya dan kondisi orang lain. Fa in habasa nafsahu wa mana'aha, kalau seseorang menahan diri an ijabati da'i ma la yahsun, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, in kana khuluqan wa malakatan, kalau itu memang menjadi karakter dan perangainya, summiya sabron, dinamakan sabar. Memang orangnya dari kecil dikenal seperti itu. Ya, sejak kita pertama kali kenal demikian. Nah, selalu menahan diri untuk melakukan hal-hal yang apa yang tercela. Itu memang sudah menjadi pembawaannya, disebut sabar. Wa in kana bitakallufin wa tamarrunin wa tajarru'in limararatihi summiya tasabburan. Tapi kalau misalkan dia tahan diri namun dengan sekuat tenaga, dengan terus berlatih sambil menahan pahitnya akibat dari sikap yang dia pilih, dinamakan tasabbur. Bahasa kita sabar-sabar gitu. Nah, itu namanya tasabbur. Tapi kalau memang pembawaan itu namanya sabar. Kama yadullu alaihi hadzal bina'u lughatan. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh bentuk kata ini secara bahasa. Fa innahu mawdu'un litakallufi wa tahallumi wa tashajju'i wa takarrumi wa tahammuli wa nahwiha. Karena wazan tafa'ala yataf'alu tafa'ulan, tasabbara yatasabbaru tasabburan, itu memang menunjukkan sesuatu yang litakalluf, artinya memang berusaha keras dan kuat, berjuang dia. Seperti tahallum, tahallum itu berarti berusaha untuk tidak marah. Tasyajjuk, berusaha untuk berani. Janjane penakut dia. Tapi akhirnya diberani-beranikan. Itu namanya apa? Tasyajjuk. Kalau takarrum, itu dipaksa-paksakan untuk dermawan. Jane uangnya pelit. Tapi karena dia sudah mendengar ayat, dia mendengar hadis Nabi tentang pahala orang yang berderma, ya, pahala untuk orang yang berinfak, akhirnya, lah pokoknya, bismillah. Itu namanya takarrum. Wa tahammul. Tahammul itu sudah betul-betul dia tahan. Ya, tahan diri, menahan diri. Wa nahwiha. Dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.